Karena jadilah setan itu seringkali bertempat atau berada di gua-gua dan di gunung-gunung. Semacam kemudian beliau sebutkan gunung-gunung yang dianggap keramat dan ampuh di masa sekolah Islam Temia. Semacam ada gua yang disebut dengan Gua Adam yang ada di Gunung Qasyun. Demikian pula di Gunung Libanon yang ada di pesisir tepi pantai negeri Syam. Demikian juga ada Gunung Fatah yang ada di Sa'id Misra, tanah datar Mesir. Ada juga Gunung Romawi dan Khorasan, Gunung Jazirah. Demikian juga ada gunung, mungkin bacanya Lukam. Demikian juga Gunung Ahyas. Demikian juga Gunung Sulan yang ada di dekat Ardabil. Ada juga Gunung Syahnat yang ada di daerah Tibris. Ada juga Gunung Masadkoh yang ada di daerah Nakhchivan. Ada juga Gunung Nahawandi dan gunung-gunung yang lain yang sebagian orang beranggapan bahwasanya di sana ada rijal minal ins salihin, ada orang-orang yang saleh yang tinggal di sana, yang menghuni daerah tersebut, yang mereka sebut dengan rijal ghaib. Padahal yang benar di sana adalah, yang ada adalah rijal minal jin, laki-laki dari golongan jin. Maka jin itu ada yang laki-laki sebagaimana manusia ada yang laki-laki. Dalilnya firman Allah di surat jin, wa ana kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin. Sesungguhnya banyak laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazadahum rahaqa, lalu itu menambahi menambahkan pada mereka para jin, disebabkan manusia minta perlindungan dengan mereka rahaqa. Di tafsir jalan maknanya rahaqa tuhyanan, melampaui batas. Tafsir Jalalain disebutkan bahasanya yang dimaksud sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin adalah ketika mereka, ketika manusia itu bersafar kemudian singgah di satu tempat yang angker, maka orang-orang manusia-manusia yang singgah di tempat yang angker tersebut kemudian mengatakan, aku berlindung dengan yang bau reksa, yang menghuni, yang menguasai tempat ini dari kejahatan jin-jin yang merupakan anak buahnya. Maka tindakan manusia yang minta perlindungan kepada jin semacam ini menambah jin itu semakin melampaui batas. Tentang fazaduhum rohaqa itu di Fathul Majid ada dua penafsiran tentang makna hum dan wawunya itu kembali kemana. Kalau berdasarkan penafsiran yang ada di jalan lain, maka zadu wawunya di sini kembali ke manusia dan humnya kembali ke jin. Maka manusia itu dengan tindakan itu menambahi jin semakin melampaui batas. Namun ada juga penafsiran yang lain, yaitu wawunya itu kembali ke jin dan humnya itu kembali ke manusia. Dan rohaqa maknanya dosa. Maka jin tersebut semakin menambah dosanya manusia yang meminta perlindungan kepadanya karena melakukan dosa, bahkan dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik. Maka terdapat perselisihan tentang wawunya kembali kemana dan humnya itu kembali kemana. Bamin ulaika, diantara mereka-mereka, diantara mereka-mereka jin yang berada di gua-gua atau di gunung-gunung, itu ada jin yang menampakkan diri dengan rupa rajulun sya'rani, orang yang penuh dengan rambut, manusia apa ini, manusia berbulu, jilduhu, maksudnya kulit orang itu yang nampak itu mirip dengan kulitnya kambing, kambing biasa, waktunya banyak bulunya. Maka ada jin penunggu, penunggu gua atau penunggu gunung-gunung, itu ada yang jin berbentuk dengan manusia berbulu. Maka orang yang tidak mengenalnya mengira kalau itu adalah manusia, padahal itu adalah jin. Wayukal, dan dikatakan, yaitu keyakinan orang-orang sufi. Orang sufi mengatakan bahasanya di setiap gunung dari gunung-gunung tersebut terdapat 40 abdal. Ini keyakinan sufi. Ada wali yang disebut dengan wali abdal. Wali abdal itu tingkatan wali, ya, karena wali itu bertingkat-tingkat dalam keyakinan sufi. Termasuk wali yang cukup tinggi, nah itu disebut wali abdal, dan wali abdal ini jumlahnya 40. Dia disebut abdal dari kata-kata badal, artinya pengganti, karena 40 orang ini jika mati nanti ada lagi yang gantikan. Jika 40 ini kok ada yang 2 atau 3 yang sudah mati, nah nanti akan ada lagi penggantinya. Wa ulaika, dan mereka-mereka yang dikira oleh orang-orang yang tidak tahu bahasanya mereka adalah wali abdal, sebenarnya adalah jinun bihadil jibal, bihadil jibal, jin yang ada di gunung-gunung itu. Sebagaimana hal tersebut bisa diketahui dengan berbagai metode, berbagai cara. Wah, apapun ini adalah permasalahan yang layak, tidaklah cukup hadal maudik tulisan ini dipasti untuk menjelaskannya panjang lebar dan untuk menyebutkan apa yang kami ketahui tentang hal tersebut. Maka sebenarnya kami telah mengetahui tentang hal tersebut dan kami mendengar tentang hal ini mayatul wasfuhu, yang sangat panjang jika mau digambarkan pihak dan mukhtasar dalam kitab yang ringkas ini, yang kitab ini ditulis liman yas'al, bagi orang yang meminta, supaya kami menyebutkan minal kalam pembicaraan tentang wali-wali Allah, mayu'rab yang dengannya diketahui, mayu'rabu bihi dengannya diketahui, jumalu dzalika, gambaran atau global tentang hal tersebut. Maka di sini Syekhul Islam menyebutkan sebab ditulisnya buku ini. Nah, ini ada orang yang minta kepada Syekhul Islam supaya memberikan penjelasan tentang siapa itu wali dan bagaimana itu wali, sehingga orang yang membacanya punya gambaran, punya gambaran global tentang masalah wali. Perdana. Wa kullan amraini wakilal amraini wakilal amraini khata'un walihada tajidu anna haulai yadhkuruna anna lil musyrikina wa ahlil kitabi nusara'a yu'ainunahum ala tukahil muslimina wa annahum min awliya'illah wa ulaika yusabibuna ayyakuna ma'hum man lahu khalqu adadin wa sawabu al-qawlu al-thalithu wa huwa anna ma'hum man yansuruhum min jindihim la min awliya'illah azza wa jalla bal kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum wa min ha'ula'i al-'ufatu wad-duhatu alladhi laysu min awliya'illahi al-muttaqina al-muttabi'ina lil-kitabi wa sunnati fataqtarinu bihim asy-syaitanu fataqtarinu bihim asy-syaitanu fayakunu li ahadihim min al-qawariqi ma yunasibu halahu lakin qawariqu haula'i yu'aridu ba'daha ba'da Tamakunun min awliya illahi ta'ala atasaluha alaika wala budda ayyakuna fi ahadihim min al-kasbi jahlan wa amdan wa min al-kasbi ma yunahibu hala syayatini al-muqtarinati him liyufariqallahu bidhalika bayna awliya'il muttaqina wa bayna mutashabbihina bihim min awliya'is syayatin qala Allah ta'ala hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim wal affaku al kadzabu wal athimu al fajir. Nah, warna sudah sikap manusia tentang kemampuan luar biasa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang-orang yang mendustakan adanya kejadian luar biasa untuk selain Nabi. Ini akidah Mu'tazilah. Warupama dan boleh jadi mereka membenarkan terjadinya hal yang luar biasa selain Nabi, namun mereka benarkan secara global. Wa kadzdzaba, dan mereka mendustakan, tidak percaya dengan apa yang disebutkan kejadian luar biasa yang disebutkan an katsir minan nas, dari banyak manusia. Karena manusia tersebut menurutnya bukanlah wali. Kemudian yang kedua, ada orang yang menyangka dan berkeyakinan bahasanya semua orang yang punya nau'un min khalqil ada sejenis kemampuan luar biasa, maka dia wali Allah. Maka golongan kedua adalah orang yang punya pengertian wali adalah orang sakti. Dua pendapat ini orang yang hulu berkaitan dengan kemampuan luar biasa. Dan pendapat kedua ini ya dianut oleh banyak orang-orang yang terpengaruh sufi ya. Wakilan amra ini khotok, dan dua pendapat ini dua-duanya keliru semua. Walihada, oleh karena itu kita jumpai bahasanya mereka-mereka menyebutkan bahasanya orang-orang musyrik dan ahli kitab punya penolong-penolong ya, bahasanya di tempat kita khodam, nah, jin-jin pelayan. Yu'inunahum, yang membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, dan bahasanya mereka yang memerangi kaum muslimin itu adalah wali Allah. Ini sikap hulu orang yang berlebihan percaya dengan khawakul ada sehingga punya definisi wali adalah orang sakti. dia katakan orang musyrik wali karena punya kemampuan luar biasa. Wa ulaika, sedangkan mereka-mereka, yaitu golongan yang pertama, kalau tadi haulaika, haulai itu golongan yang kedua. Wa ulaika, sedangkan ulaika mereka, yaitu golongan yang pertama, yukadzibuna, tidak percaya, mendustakan, kalau ayakuna ma'ahum man lahu khawfu ahda, kalau ada bersama mereka orang-orang musyrik tersebut, ada orang yang punya kemampuan luar biasa. Enggak percaya. Enggak, selain Nabi enggak ada yang punya kemampuan luar biasa, sehingga enggak percaya kalau ada orang kafir yang punya kemampuan luar biasa. Padahal kita katakan bisa saja orang kafir punya kemampuan luar biasa bantuan setan. Ini akidah yang benar. Sikap yang pertama yang mengatakan orang kafir yang punya kemampuan luar biasa adalah wali, ini enggak benar. Sikap orang yang tidak percaya kalau orang kafir punya kemampuan luar biasa juga tidak benar. Yang benar, boleh jadi orang kafir punya kemampuan luar biasa dan itu adalah bantuan setan, yaitu ahwal syaitaniyah. Oswab, yang benar adalah keyakinan yang ketiga, bahasanya anna ma'hum, bersama mereka orang-orang musyrik itu terdapat man yang curhum, jin yang menolong mereka. Nah, jin yang menolong mereka, yang membantu mereka itu min jinsim, sejenis dengan mereka. Mereka orang kafir, yang nolong berarti jin kafir. Dan yang nolong bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian, orang dekat dan penolong kalian. Karena sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu wali untuk sebagian yang lain. Berdasarkan penjelasan Syekhul Islam ini, baik dia dari sesama manusia ataupun manusia dengan jin, maka mereka itu wali untuk sebagian yang lain. Manusia yang kafir itu wali untuk jin yang kafir, dan jin yang kafir wali untuk manusia yang kafir. Dan siapa yang loyal wala dengan mereka dari kalian, maka dia adalah bagian dari mereka. Wa min haula, dan termasuk mereka-mereka adalah para ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, yang bukan termasuk wali Allah, yang muttaqin, yang bertakwa, yang mengikuti kitab dan sunnah. Lalu setan itu ya, taktarim bihim, bergandengan dengan mereka, menyertai mereka, sehingga akhirnya yakun li ahadim, salah satu dari mereka ahli ibadah dan orang zuhud tersebut memiliki khawarij, memiliki kemampuan luar biasa yang sesuai dengan keadaannya. Akan tapi kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para ahli ibadah ini sebagiannya bertabrakan, berlawanan dengan sebagian yang lain. Wa idza hasala man lahu tamakkunun min auliya'illah, dan jika terjadi man lahu tamakkun, orang yang punya kemampuan dari wali Allah, maka abtolaha alaihi, maka orang yang wali Allah tersebut bisa membatalkan khawarijul adah yang mereka miliki. Walabudda, dan pastilah ayakuna fi ahadihim minal kadhibi, bahwasanya salah satu dari mereka para ahli ibadah dan orang zuhud yang punya kemampuan luar biasa tersebut, ada pada diri mereka kebohongan, baik kebohongan itu dilakukan tanpa dia ketahui dengan kebodohan atau dengan sengaja, dan mereka memiliki dosa yang sesuai dengan kondisi setan yang menemani mereka. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara wali-wali Allah yang bertakwa dan orang-orang yang serupa dengan wali-wali Allah, padahal sebenarnya adalah wali setan. Allah berfirman, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang setan itu turun pada mereka, memberikan bisikan dan bantuan kepada mereka sehingga mereka punya kemampuan luar biasa. Ya. Ketahuilah bahasanya setan itu turun ala kuli afakin asib. Turun pada setiap afak. Afak kata Syekhul Islam kadzab. Orang yang punya bohong. Asim yang fajir, orang yang gemar berbuat maksiat. Maka termasuk sejenis dengan orang yang dibantu oleh orang kafir, dibantu oleh jin kafir, itu adalah ahli ibadah dan orang yang zuhud, yang bukan muttaqin dan bukan muttabi'in dan bukan orang yang ittiba dalam zuhudnya dengan Quran dan Sunnah. Maka orang ini dengan bahasa lain orang sufi, ya. Orang sufi yang ya, dalam zuhudnya tidak mengerti Quran dan Sunnah, kemudian punya kemampuan luar biasa, kata Syekhul Islam, ini kemampuan luar biasa ini adalah disebabkan bantuan setan. Oleh karena itu, maka kemampuan luar biasa ini bisa dibatalkan jika ada seorang yang benar-benar wali Allah, ya, kemudian bacakan ayat kursi dan yang lainnya, maka hilang dan batallah kemampuan luar biasa mereka ini. Kemudian beliau katakan, orang sufi yang semacam ini yang punya kemampuan luar biasa, namun dia bukanlah orang yang mengikuti Quran dan Sunnah dalam kesuhutannya dan dalam kesufiannya, maka pasti ada pada diri mereka, ya, dosa, ya, dan dusta. Karena inilah orang yang dibantu oleh setan, sebagaimana di surat As-Su'ara. Allah katakan, orang yang dibantu oleh setan adalah kuli afakin asim. Setiap orang yang suka bohong, orang yang ada pada dirinya kedustaan dan ada padanya banyak dosa. Ya, ana. Wa minna adamna ya ahwal syariah. Yuqwi atau yuqawi? Yuqawi ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitaniyah ta. Ahwal syaitaniyah ta. Sama'ul ghina'i. Sama'ul ghina'i wa malahi. Wa huwa sama'ul musyrikin. Ibadatuhum ma'amalallahu ta'ala fihi minas sholawati wal qira'ati wa dhikri wa du'ai wa nahwi dhalika wa istima'ati syar'iyyati walam yastami'in nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa atahuhu ala istima'il rina'in wala tikahin wala tukbin wala tujad tawajudin wala tawajudin wala sakotot surga tubuh kadibun ikisahi ahli ilmi bihadisihi wakana ashab nabi sallallahu alaihi wa sallam amaru wa idanihum ayat roa walbaquna yastamauna wa kana umar bin al-khattab radhiyallahu anhu yaqulu li abi musa al-asari zakkirna rabbana wa yaqra'u wa hum yastamauna wa mar nabi sallallahu alaihi wasallam bi abi musa al-asari wa huwa yaqra'u faqala lahu laqad nara rasul bika al-bari al-barihata wa anta taqra' al-qur'ana faja'altu astami'u bi qira'atika faqala law 'alimta law 'alimtu law 'alimtu annaka tastami'u la habartuhu la habartuhu laka tahdhiran ay la hasantuhu la hasantuhu laka tahdhiran. Nah, wa min a'zami ma, dan perkara atau aktivitas yang paling besar menguatkan ahwal syaitaniyah, yaitu kemampuan luar biasa bantuan setan, adalah mendengarkan nyanyian wal malahi dan alat musik. Malahi itu makna aslinya hal-hal yang melalaikan, namun jadi urfnya fukoha malahi itu maknanya alat musik. Wawa, dan acara mendengar nyanyian adalah kegiatan mendengarnya orang-orang musyrik, sebagaimana yang Allah firmankan surat Al-Anfal ayat yang ke-35, dan tidaklah sholatnya orang-orang musyrik indal bait di dekat Ka'bah kecuali muka wa tasdiyah. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan yang lain dan ulama salaf yang lain, yang dimaksud tasdiyah adalah tepuk tangan, dan yang dimaksud dengan muka adalah semisal siulan. Lihat perkataan muhakkik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, namun sanadnya ke sampai Ibnu Abbas dhaif. Juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Jami'ul Bayan dari dua jalur, dari Ibnu Abbas, namun dua-duanya dhaif semua. Sedangkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Tabrani atau Bari dari Ibnu Umar, namun sanadnya juga dhaif. Wakanan musyikun, dan adalah orang-orang musyrik menjadikan acara tepuk tangan dan siulan sebagai ibadah. Maka menjadikan acara tepuk tangan dan siulan sebagai ibadah adalah bid'ah dan tersapu dengan orang-orang musyrik. Maka yang di sini disampaikan oleh Syekhul Islam, yang dinilai tasabuh dengan orang musyrik dan yang terlarang adalah menjadikan tepuk tangan dan siulan sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah padahal Allah tidak pernah mengajarkannya, sebagaimana orang-orang musyrik berbuat demikian. Adapun tepuk tangan yang bukan dengan tidak dijadikan sebagai ibadah, menjadikan main-main, demikian siulan yang bukan ditujukan untuk ibadah, tentu tidak bisa kita katakan terlarang dengan ayat di atas, karena ayat di atas adalah berbicara tentang orang yang menjadikan tepuk tangan dan siulan sebagai ibadah. Nah, jika tidak dijadikan ibadah, ya maka perlu dirinci sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Syekhul Lasya Muhammad bin Sulaimin di taklik beliau untuk Ibtidak Surat Al-Mustaqim. Maka di sana dibagi oleh Sulaimin ada tepuk tangan untuk main-main seperti untuk anak-anak, ada tepuk tangan untuk tasyji, untuk motivasi seperti dalam perlombaan atau dalam yang lainnya. Maka rinci hukumnya ada, atau tepuk tangan dijadikan sebagai ibadah sebagaimana yang masih dilakukan oleh orang-orang sufi dalam rokas mereka, dalam tarian mereka. Orang sufi punya kegiatan beribadah kepada Allah dengan menari, dengan melakukan gerak badan, tarian diiringi dengan alat musik, diiringi dengan nyanyian, yang nyanyiannya itu boleh jadi selawatan atau yang lainnya. Dan di sana ada cara tepuk tangan, dan itu dijadikan sebagai rangkaian ritual ibadah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka, para sahabatnya, maka ibadah mereka adalah apa yang Allah perintahkan, yaitu salat, baca Quran, berzikir, berdoa dan semisalnya. Demikian juga acara-acara kumpul yang syar'i. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kumpul untuk mendengarkan nyanyian sama sekali. Tidak pernah ada konser nyanyian di zaman Nabi. Salah satu suruh nyanyi, yang lain kumpul mendengarkan. Pernah ada acara konser. Labi kafin, tidak pula konser tepuk tangan, ya, nyanyian dengan tepuk, ya, nyanyian dengan telapak tangan, nyanyian dengan tepuk tangan. Ataupun tidak pula Nabi pernah mengikuti konser biduf, ya, dengan rebana, ada yang nyanyi dengan rebana, kemudian Nabi dan para sahabat dengarkan, ya, sebagaimana dipraktekan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Ada grup nasib yang menyanyi dengan rebana, kemudian orang pada kumpul ramai, ya, dengarkan, menyimak. Watawajudin, tidak pula pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa larut dengan nyanyian, apa bahasa kerennya, untuk asik dengan terbuai dengan nyanyian sehingga enggak sadar apa yang dia lakukan, mungkin gini-gini atau apa, dan kakinya bisa goyang-goyang sendiri, ya, karena mengikuti ini, mengikuti irama nyanyian. Tidak pula pernah Nabi itu merasakan tawajudin, ya, larut dengan nyanyian sehingga sakotot budatuhu, sehingga sehingga jatuhlah budah Nabi, kain Nabi, tanpa sadar karena asik goyang-goyang ini, hanya kainnya sampai jatuh dan selendangnya sampai jatuh tanpa sadar. Nah, orang sufi membuat hadis semacam itu yang menjelaskan kalau Nabi pernah dengarkan syair, kemudian Nabi larut dengan syair, ikut goyang-goyang sampai akhirnya budahnya copot, sebagaimana disinggung Syekhul Islam di awal Al-Furqan. Nah, hadis yang mengatakan demikian, Nabi pernah mendengarkan nyanyian dan larut dengan nyanyian, akhirnya tanpa sadar jatuhlah kain beliau. Kullu dzalika, semua hadis tentang hal tersebut adalah dusta, dengan sepakat ulama pakar hadis. Dan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berkumpul, mereka perintahkan salah satu dari mereka untuk baca Quran dan yang lain mendengarkan. Maka di antara bentuk ibadah yang masyru', maka di antara bentuk ibadah yang masyru' adalah mendengarkan orang, sebagian orang yang membaca Al-Quran. Ada orang yang baca Quran dengan hafalannya atau tanpa hafalannya, kemudian yang lain mendengarkannya. Dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata pada Abu Musa al-Asari, seorang sahabat yang suaranya bagus dan merdu. Umar mengatakan, dzakirna rabbana, ingatkanlah kami dengan Rabb kami. Akhirnya Abu Musa pun baca Al-Quran, sedangkan para sahabat yang lain mendengarkan. Kata Muhaqqiq, riwayat ini perkataan pesannya Umar kepada Umar dengan Abu Musa ini diriwayatkanlah Abdul Razak dalam Musnad dan Abu Ubaid dalam Fadhlul Quran dan seterusnya. Namun kata Muhaqqiq, kisah Nabi da'if, sanadnya da'if karena adanya inqita', keterputusan sanad, ada yang tidak ketemu antara murid dengan guru. Kemudian Nabi SAW juga pernah melewati Abu Musa al-Asari sedangkan dia sedang baca Al-Quran. Faqala lahu, kemudian Nabi berkata kepadanya, sungguh aku melewatimu semalam sedangkan engkau sedang baca Al-Quran, lalu aku mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Maka disini dalil Di antara ibadah yang masyru' adalah mendengarkan orang bacaan Quran. Bagaimana Nabi mendengarkan bacaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dan di sini dalil bolehnya membaca Al-Quran dengan suara keras, karena Nabi melewati Abu Musa al-Ash'ari sedang baca Al-Quran dan bisa mendengarkannya. Enggak mungkin kecuali Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran dengan suara keras. Dan Nabi mendengarkan Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran tanpa pengetahuan Abu Musa al-Ash'ari. Faqal, maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, wahai Nabi, lau alim tu, seandainya aku tahu bahasanya engkau mendengarkan bacaan Al-Quranku, lahabartu kalaka tahbiran. Apa maknanya? Lahasan tuhu laka tahsina. Misalnya akan aku indahkan bacaanku seindah-indahnya. Maka di sini dalil menunjukkan bolehnya memperindah suara dengan sengaja dalam bacaan Quran. Orang yang punya kemampuan untuk memperindah bacaan Qurannya dengan sengaja, maka ini dibolehkan, asalkan tidak takalluf, tidak memaksakan diri. Kalau tanpa memaksakan diri, memang dia punya kemampuan untuk bisa melembutkan dan membuat menarik suaranya, dia punya kemampuan semacam itu, dan ini bisa dia lakukan dan bisa tidak dia lakukan, maka melakukannya hukumnya boleh, asalkan tidak memaksakan diri. Dalilnya adalah karena Abu Musa mengatakan pada Nabi, lahabartuhu laka tahbiran, dan Nabi tidak melarang dan tidak mengingkari perkataan Abu Musa ini. Dan ini dalil bolehnya orang itu yang punya kemampuan untuk memperbagus suaranya, untuk memperbagus suaranya dengan sengaja. Kata muhakkik di footnote 2 ini sahih, dia telah berhakik dalam Sunan Kubra. Katakan sanad ini adalah hasan mengikuti kriterianya Muslim. Bahkan di sini telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Namun dari jalur Dawud bin Rashid, tanpa ada perkataan Abu Musa al-As'ari, lahabartuhu laka tahbiran. Jadi di sini ada dalam riwayat Muslim, tapi kalau dalam riwayat Muslim tanpa ada perkataan Abu Musa al-As'ari lau alim tu annaka, dan seterusnya. Kalau tanpa itu, maka itu riwayat Muslim. Tapi kalau yang ada bunyi lau alim tu annaka tastamilah habartu hulaka tahbiran, itu bukan riwayat Muslim namun riwayat Baihaqi. Hanyalah kukatakan sanadnya itu hasan karena adanya pembicaraan pada perawi bernama Thalhah bin Yahya. Maka di sini dikatakan wa asluhu ingda muslimin. Pada asalnya hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya. Karena dalam riwayat Muslim ada hadis yang sejenis ini, cuma bedanya lah tidak ada kata-kata di dalam sahih Muslim lau alim tu annaka tastami'u. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian yang indah. Hadisnya saya diatkan oleh Abu Dawud, disahkan oleh Al-Albani dalam Sahihah. Hadis ini dalil Ahlu Sunnah tentang masalah kalamullah. Zainul Quran bi aswatikum, dalil Ahlu Sunnah tentang masalah kalamullah. Itu bahwasanya suara itu berbeda dengan yang disuarakan. yang disuarakan itu Al-Quran, sedangkan suaranya tetap suara kalian. Maka ketika orang itu membaca Al-Quran, maka yang dibaca itu adalah firman Allah, Al-Quran, firman Allah. Adapun suaranya, adapun suara, maka suara tetap suara makhluk, suara kalian, suara manusia. Demikian juga ketika orang menulis ayat-ayat Al-Quran, yang ditulis, sesuatu yang ditulis adalah firman Allah. Adapun tintanya, maka itu makhluk. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran, ya, yang dibaca itu firman Allah. Yang dibaca itu firman Allah, bukan makhluk. Sedangkan suaranya, gerak bibirnya, maka itu makhluk. Maka Nabi membedakan antara Al-Quran dengan suara orang membaca Al-Quran. Zainul Quran bi aswatikum. Artinya Al-Quran itu beda dengan suara kalian. Dan hadis ini perintah untuk memperindah baca Al-Quran ketika orang itu punya kemampuan untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan suaranya yang merdu dan indah dan menarik, maka Nabi perintahkan untuk dia supaya mengindahkan bacaan Al-Quran dengan suara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Lillahi asyadu udhunan, sunya Allah lebih mendengarkan. Udhun di sini maknanya istimaan. Ila rajul hasani sauti, pada orang yang suaranya indah, bil Quran, yang suara indah membaca Al-Quran, min sahibil qainati ila qainatihi, daripada pemilik budak perempuan yang bisa menyanyi, ila qainatihi, yang mendengarkan budak perempuannya yang menyanyi. Namun di sini dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Albani di dhaif Al-Jami. Namun saya ingat saya ada riwayat yang sahih, dibawakan oleh Al-Albani di Sifat Salat Nabi, akan tapi tanpa ada, enggak ada ini. Min sahibil qainah ila qainatihi. Namun kalau enggak salah lafadznya Allah sangat mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya, Abdul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya Al-Qur'ana." Faqala, "Aqra'u 'alayka wa 'alayka unzila." Qala inni ahabbu an asmahu min ghairi. Qala faqra'tu alayhi suratan nisa'i hatta intahaitu ila hadhil ayati. Qala ta'ala fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Qala hasbuka al'an fa idza aynahu tasrufani min al-bukai. Wa mithlu hadha as-sama'i huwa sama'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabiyyin huwa sama'un nabiyyina wa atba'ihim kama dzakara Allah ta'ala dzalika fil qur'ani. Fa qala ta'ala ulaika allazina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wattabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Wa qala fi ahli al-ma'rifati qala ta'ala wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna wa madaha subhanahu ahla hadha as-sama'i bima yasulu lahum min ziyadatil imani wa min athari dhalika iksirar jildi wa dam'ul aini Faqala ta'ala Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan matani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Demikian pula Nabi pernah berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah aku bacakan Quran padamu padahal Al-Quran diturunkan untukmu? Maka Nabi mengatakan, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud kemudian membacakan pada Nabi surat An-Nisa, dari awal surat An-Nisa, ayat yang pertama, sampai intaha itu aku sampai kepada ayat ini, yaitu ayat yang ke-41 dari surat An-Nisa. Maka bagaimanakah kita jikna apabila kami datangkan setiap umat saksinya masing-masing, yaitu rasulnya, wajik nabika, dan kami datangkan dirimu ala ha'ula'i syahidah sebagai saksi untuk semua para rasul, apakah mereka telah menyampaikan risalah ataukah tidak. Maka ketika itu Nabi mengatakan, hasbukal'an, cukup sampai di sini. Faida, ternyata dua mata beliau berlinangan air mata minal buka karena menangis. Lihatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bid'ahnya tasdik. Bid'ahnya bacaan tasdik subhanallahul azim. Merutinkan subhanallahul azim setiap kali selesai baca Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kepada Ibnu Mas'ud. Nabi seandainya itu masyru', maka Nabi akan ajarkan kepada Ibnu Mas'ud, tutuplah Qur'anmu dengan subhanallah azim. Tidak, Ibnu Mas'ud, Nabi cuma mengatakan hasbuka al-an, itu cukup sampai di sini. Seandainya setelah selesai orang membaca Qur'an itu ada dalil, terdapat syariat untuk membaca tasdik, tentu Nabi SAW akan memerintahkannya. Ibnu Mas'ud, bacalah subhanallah azim. Dan di sini masuknya kegiatan mendengarkan orang lain membaca Al-Qur'an, salah satu ibadah yang Nabi lakukan. Wa mithlu hadza sima', sama', dan acara mendengar semacam ini, yaitu mendengarkan orang baca Quran dan menghayatinya, ini adalah kegiatan mendengarnya para nabi dan para pengikut nabi. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Berkalah orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi dari anak keturunan Adam dan orang-orang yang kami bawa di atas perahu bersama Nuh, pemimpin Ibrahim, anak keturunan Ibrahim, dan anak keturunan Israel yaitu Yakub, wamiman hadaina, dan orang-orang yang kami beri petunjuk, dan wajtabaina, dan kami pilih." Jika dibacakan kepada mereka ayat Rahman, ayat-ayat Allah, kharu sujada, maka tersungkurlah mereka sujudan dalam keadaan bersujud, orang-orang yang bersujud, wa buqiya, dan orang-orang yang menangis. Maka Allah katakan, tutla alaihim ayat rahmah. Maka di antara sama'nya para nabi dan para pengikut nabi adalah mereka diam mendengarkan orang lain, seseorang yang membaca Al-Qur'an. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, yaitu para pendeta yang mengenal Allah, yang beriman, ini pendeta yang Allah puji. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, jika mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada rasul, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, maka engkau lihat air mata mereka tapi itu berlinangan minadami, berupa air mata mimma arafu, karena mereka mengetahui minal haqqi, kebenaran. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan, Rabbana amanna wa irob, kami, kami beriman. Ini curanglah, ini curangnya orang-orang liberal. Mereka motong ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah memuji wa minhum kisisiyun. Jadi antara mereka ada pendeta-pendeta yang kemudian Allah puji. Namun mereka tidak melanjutkan dengan ayat seterusnya. Gimana pendeta yang Allah puji? Nah, yang ketika mereka mendengar Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mereka menangis karena tahu itu adalah kebenaran, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam. Yaquluna rabbana amanna. Ya, namun orang liberal dalam rangka toleransi beragama atau yang lain, untuk ngambil ayat di depannya, ayat 82, tanpa dilanjutkan dengan ayat 83. Ayat 82 memuji sebagian pendeta, namun mereka potong di situ dan tidak mereka lanjutkan pendeta seperti apa yang Allah puji. Padahal pendetanya Allah puji apa? Ketika dibacakan Al-Quran, disampaikan pada Al-Quran, kemudian masuk Islam. Ya kuluna, rabbana, amanna. Dan demikianlah cara ahli batil dalam membela kebatilan mereka. Mereka potong ayat, potong hadis, semaunya yang cocok dengan selera. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melakukan acara sama mendengar semacam ini, bima yasululahum, karena mereka mendapatkan tambahan iman. Dan di antara dampak dari mereka mendengar bacaan tersebut adalah ya, bergetarnya kulit mereka dan damul ain, adanya air mata yang keluar dari mereka. Sebagaimana firman Allah, Allah itu menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang paling baik. Kitaban, yaitu satu kitab mutasyabian yang mirip, yaitu mirip baiknya. Maka semua ayat Al-Quran itu mirip, yaitu mirip dalam artian mirip sama-sama baiknya, sama-sama telitinya, sama-sama datang dari Allah yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Masani, dan itu berulang-ulang. Maka Allah katakan ciri Al-Quran adalah berulang-ulang. Cerita Nabi Musa disebutkan di surat Al-Baqarah, kemudian disebutkan di surat yang lain, di surat yang lain. Cerita tentang neraka, di sini ada, di sini ada, di situ ada. Maka sifat Al-Quran berulang-ulang. Taqsyairu minhu, maka bergetarlah karena membaca, karena mendengarkan Al-Quran, kulitnya orang-orang yang merasa takut pada Rabb mereka. Kemudian lembeklah kulit mereka dan hati mereka ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.